Badai pasti berlalu, pelangi pasti akan datang. Selamat. Bila memang engkau tak lagi cinta, lebih baik engkau katakan saja. Cukup aku saja.